Apakah ketika sholat dua rakaat seperti sholat subuh ketika tasyahud harus duduk iftirash? Karena anda lihat ikhwan duduk iftirash ketika sholat subuh, dan di pondok lain tidak seperti itu yang biasa anda lihat. Masalah khilafiyah, masalah ijtihad, dan alhamdulillah kita membiasakan para ikhwan, membiasakan santri ya dalam perkara-perkara ijtihad, silahkan mereka mengamalkan apa yang menurut mereka lebih menenangkan, lebih mendekati yang rajih menurut mereka, silahkan ya. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama kita. Kita tidak pernah mengilzam, mengharuskan satu fikih dalam setiap permasalahan. Nah, kita mengambil fikih Hambali misalnya, atau fikih Syafi'i, tidak sama sekali. Ya, tidak diperbolehkan ta'assub dalam hal-hal yang seperti ini. Seorang melihat mana yang lebih rajih, setelah dia melihat dalil-dalil para fuqaha, maka dia amalkan apa yang menurutnya lebih mendekati kebenaran. Di antara ikhwan ada yang bersedekap setelah ruku, ada yang tidak, silahkan. Ya, dalam hal ini tidak diperbolehkan seorang saling saat menyesatkan. Atau ada yang ketika duduk pada sholat dua rakaat, ada yang duduk tawarruk, ada yang duduk iftirash. Kita mengatakan silahkan, mana yang menurut antum lebih menenangkan, amalkan. Masing-masing ada madhabnya, masing-masing ada alasannya. Ada yang ketika tasyahud menggerakkan jari telunjuknya, ada yang tidak. Silahkan amalkan mana yang menurut antum lebih mendekati kebenaran, tanpa harus merendahkan yang lain atau sampai kepada tingkatan mentabdi' atau membid'ahkan yang lain, tidak. Ini masalah khilafiyah ya, ijtihadiyah, yang dalam hal ini wajib bagi kita berlapang dada dalam menerima adanya perselisihan tersebut. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Jadi tidak ada sikap fanatik. Nah, harus mengikuti madhab ustaz misalnya. Kamu kalau menyelisih ustaz, sesat loh kamu. Ya. Kadang-kadang subhanallah, seorang kagum kepada seorang ustaznya, sehingga apa yang dilihat dari ustaznya itu yang diikuti, tanpa dia mengetahui dalilnya. Ini tidak diperbolehkan. Ini asabiyah. Ya, ini fanatik. Fanatik di dalam Islam madzmum, tercela. Kalaulah diperbolehkan fanatik, mending kita fanatik kepada Imam Syafi'i daripada pada ustaz. Ya, ustaz pondok pesantren, mending pada Imam Syafi'i yang lebih banyak ilmunya. Mending kepada Imam Ahmad. Ya. Mending kepada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Iya kan? Yang mereka jelas lebih utama, lebih mulia. Namun tidak diperbolehkan ta'assub kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'assub ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah penyakit umat. Ya. Disebabkan karena dia belajar misalnya kepada seorang guru, sudah kagum. Masyaallah, ini guru ana ini tidak ada duanya sudah. Ya. Kadang-kadang mutasyabbi' bima lam yu'ta. Dia memberi sifat kepada gurunya sesuatu yang dia tidak miliki. Kadang-kadang seperti itu, saking kagumnya dia kepada seorang guru. Nah, baru belajar kepada gurunya, subhanallah, ini guru saya, hafal kutubus sittah. Hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Masya Allah. Padahal tidak demikian. Masya Allah, si fulan, guru saya ini hafal 10 qira'ah. 10 qira'ah ya, dari qira'at. Masya Allah. Padahal tidak demikian. Jangan seperti itu, masya Allah, rahimakumullah. Jangan sampai kecintaan, kekaguman kita kepada seorang menyebabkan kita tuli dan buta. Ya, kata orang Arab, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Kecintaan kamu kepada seorang menjadikan kamu tuli dan buta. Jangan seperti itu. Ya, hilangkan asabiyah. Jangan seperti mereka yang fanatik pada satu madhab. Ada seorang fanatik pada madhab Imam Syafi'i. Sampai dia mengatakan, ana syafi'iyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin nasi ayatashaffa'u. Saya seorang bermadhab Syafi'i, selama saya hidup saya bermadhab Syafi'i, maka wasiatku kepada umat agar hendaknya mereka bermadhab Syafi'i. Hambali juga begitu akhirnya, Hanafi, Maliki. Nah, akhirnya yang muncul ta'assub, yang ini ya, laki-laki bermadhab Syafi'i tidak boleh menikah dengan wanita yang bermadhab Hambali. Masya Allah, ini perpecahan. Nah, oleh karena itu, masya Allah, rahimakumullah, para imam adalah orang-orang yang kita cintai. Namun kebenaran itu lebih besar daripada para imam tersebut. Ini para imam, apalagi terhadap seorang yang diketahui dia, seorang ustaz, ya, mungkin dia kagum, tapi ketika terjadi penyimpangan, terjatuh dalam kesesatan, dan para ulama sudah mentahdzir, kibarul ulama, maka yang wajib adalah kembali kepada nasihat dan wasiat para ulama. Nah, sebesar apapun orang tersebut.